ngomonglah ke OTW, status BB OTW, janji naku OTW, oke tungguan we, ditelepon OTW, udah sare OTW, janji-janji OTW, oke tungguan we. Yeh kehet ayeuna dengge cendewe, mane tukang ngawadul dasar mane bau kelek, punten ah nanya eta beungeut atau keresek, sok loba ngabusa nepi kena bieu sohek, lamun nyieun janji waktu natara tepat. Gera boring, lu beki parah ngadagoan lamun hayang isi. Cik atuh, janjian teh ulah sok ngarek. Kumaha lamun nu ngadagoan naeukeur mesrek. Meureun kasiksa mun hitut dina calana. Bakal beki parah mun kaluar jeung ukurna. Mun molornya mole, mun sarenya sare. Ulah ngomong-ngomong mun aneh geus OTW. Ngomong